cincang, cincang di jelma hati, cincang di jelma gede, benghar harta cemar hati. Hancang hidup cinga jama, turut perintah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena ku awah gingsir, ngarah ayah anu ngaguing, bangsa lengkah ninggang salah. Ancang hirup tetu gampang, cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Hancang jalan kahirupan, henteu sapanjang na datar, hayap mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada benghar. Salawasna kudu syukur, elingkanu Maha Agung, kadeh hidup bisi kufur. Jang cing jadi jelma hati, cing jadi jelma gede, benghar harta jemar hati. Jang hidup cing jama, turut perintah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena ku awah kingsir, ngarah ayah anu ngaguing, bangsa lengkah ninggang sang.